alladzina kafaru kan sira lilu pati kelawan sira-sira perjanjian aman kuri akoli oleh boco poli lalu bayi buka bayi buka punya bayi buka rabi itu podo naleni sopola dina kaparu kaeng syuro naleni artinya mengikat dengan berbagai macam tata peraturan agar kamu ada luas au yak dulu to podo merani sopola dina kaparu kaeng syuro suyubihim klan pura-pura senjata nila dina kaparu au yuk riju to podo musir sopola dina kaparu kaeng syuro min makata bagai Mekah. Dan begitulah selalu waliam kuruna pakodo meripat doyo sopola dina kaparu ayuri bunda gede singar pakan sopola dina kaparu halaka kaeng rusak syuro. Mereka akan terus berusaha merusak kamu. Ya, kalau baru suli luluwe mulianin buro-buro utusan. Tapi wayang pulang mereka diri sokolo kusya Allah ayarudi kusya balai akan. Ayarudi kusya nolak untuk balai akan sokolo Allah makrohum mereka. Inna musriki Quraisyin. kudu ngerti sapa musyriki Quraisy. Lama aslamat melu Islam sapa la ansor pira-pira sahabat ansor. Kudu ngerti anna amra Rasulillah meneh perkara ne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yadharu bakal ketika Nabi Muhammad mendapat dukungan dari sahabat Ansor, orang-orang musyrik itu sadar kalau posisi Nabi Muhammad nanti akan semakin unggul. Akhirnya fajtama amangka ngumpul sapa nafarun golongan min Quraisyin yang pengedini wong Quraisy padha ngumpul fi dari Nadwati yang dalam Darun Nadwah. Ae fitari tegese ing dalam omah. Alati kang Yakob kang tumi bofia ing dalam omah apa ijtimau. Kumpul-kumpul litahatusi krono kanggo omong-omongan. Di sana ada satu rumah yang biasa untuk kumpul-kumpul. Waru usuh mutawi penggedini nafar kibari Quraisyin iku Utbah wa Syaibah. Utbah wa Syaibah ibna Rabi'ah putrane Rabi'ah. Wa Abu Sufyan wa Tu'aimah bin Adi wa Jubair bin Mut'im Mut'im wal Haris bin Amir wa Nadir bin al Haris wa Abul Buhturi bin Hisham wa Zama'ah bin al-Aswad wa Hakim bin Hizam wa Abu Jahal Umayyah bin Khalaf wa Nabihah wa Munabbih ibn al-Hajjaj. Itu orang-orang yang berkepentingan untuk melawan Rasulullah. Wa dakhala lan mlebu alai mengatasi rombongane wong kafir sapa iblisu iblis fi surati syaikhin ing dalem rupane wong tuwa. Akune kok Najd. Waqala lan ngucap sapa iblis ana min ahli Najd. Ana utawi ingsun iku min ahli Najdin saking penduduke tanah Najd. Watasawaru lan padha musyawarah sapa jamaah mau fi amri Rasulillah ing dalam perkarane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko berpendapat sapa Amr bin Hisam. Qayyitu wasattu babal baiti. Qayyitu padha bondo sira kabeh. Qayyitu padha nalenana sira kabeh ing Muhammad wasattu. Lan padha nalenana sira kabeh apa padha nutup buntanana sira kabeh babal baiti ing lawange omah. Loro kuwatin kelawan tanpa bolongan. Alkauna kang bisa nyeleh sira kabeh ilahi mare Muhammad to amahu ing panganane Muhammad. Basyarab bahulan ombenane Muhammad atayalika sehingga mati sapa Muhammad kama halaka kaya oleh wis tau mati mingko beli saking sadurunge Muhammad rupane minasyuarai saking pira-pira ahli syair. Pakola mongko jawab ngentai sapa iblisu iblis halah ora apik ngono kuwi lama selahat ora ana kemaslahatan iku wujud fi ing dalem rekodayamu. Ngono kuwi gak bener lah wong Muhammad wis dibolo kok. Apa ora disengkuyung balane? Di ana ukrana sak temene kelakuane ku ya ndobu. Bakal padha ngamuk lahu krana Muhammad sapa sing ngamuk kaummu kaume Muhammad. Wis ngamuk kowe dilawan. Lah, fatasfiku mongko dadi bertumpah pihi ing dalem kasus iki apa adi mau pira-pira getih. nanti terjadi pertumpahan darah. Pakola mongko ngucap sapa Abdul Bukhturi bin Hisyam. Nek ngono ngene, diusir wis beres. Anggur ora ning kene lah ya wis. Ana. Kriju padha ngusira sira kabeh ing Muhammadkum saking sira kabeh. Astarihu mongko bisa istirahat sira kabeh min adahu saking pilarane Muhammad laku maring sira kabeh. Kon minggat lah wis kon lunga. Anggere ora ketok ora gak lara ati. Oh, iku pendapate sapa Mang Abdul Bukhturi. Pakola mongko ngentahi meneh sapa iblis iblis. Eh ya ora kok. Ning kono wis enek bolone. Kemaslahatan ora ana kemaslahatan iku maujud fihi ing dalem musir. Diana krana sak temene kelakuan. Iku ya cuma wis ngumpul sapa taifatun golongan ala nafsihi ing atase awake Muhammad. Nek ngono akhire kuwi wayu qatilukum bihi. Ndek wis duwe bola ya satu orang-orang fanatik yang sudah siap berkorban untuk Muhammad. Tewes ngono wayu qatilu bakal merangi sapa Muhammad kuming sira kabeh bihim kelawan taifah mau. Ora cocok kuwi. Sir itu enggak bener. Wakalan berpendapat sapa Abu Jahal. Ucapaken ar-ra'ya. Ar-ra'yu utawi pendapat kang bener. Jadi Abu Jahal iku ana jemaah Arab yang tau ngumpul min kuli kabilatin saking ngumpulaken sapa kita min kuli kabilatin saking saben-saben kabilah ngumpulna rajulan wong lanang siji kaya dribu mongko nyerang bacok sapa rajulan hu sapa kumpulan mang rombongan rajul hu ing Muhammad bi asyafihim lawan pira-pira pedange rajul kuwi nek mau apa kokobilahan mentile kobilah rajulan oleh bacok turbatan wahidatan kelawan sak bacokan wa idza qatalu lam qatat kalane wis bisa mateni sapa kumpulane wong lanang kakeh mang hu ing Muhammad apa roko mongko dadi terpi apa damuhu dendo dame dendo matenine Muhammad fil qabaili ing dalem pira-pira kabilah wala yakwa mongko ora kuat sapa Banu Hasyimin Bani Hasyim ala muharabati Quraisy ing atase merangi wong Quraisy kuliah sekabiane Quraisy. Ono cara arep balas dendam paling ku sing balas ya Bani Hasyim. Nah, golek Bani Hasyim ngamuk-ngamuk, mongko sing mateni kabeh kabeh apa mungkin perangi kabeh wong Quraisy. Paling mongko dijoli ae diat, joli untuk 100 beres. Kaya rutuna. Mongko wis padha Ridho sapa Bani Hasyim biakzi diati kelawan ngalap dendane unta 100 ae pira rombong kabila-kabila beres. Nah. Pakola mongko jawab sapa iblis halah-halah. Hadza huwa ra'yu shawab. Iki sing apik. Hadza utawi iki pendapat wa ya hadza iku ra'yu shawab. Pendapat kang bagus. Lah ini pendapat yang bener. Fa'alha mongko paring wahyu sapa Allah Ta'ala ila nabi maring nabine Allah bidzalika kan mengkono-mengkono ayat. Wa amara lan merintah sapa Allah hu ing Nabi Muhammad alaya bita ing yen to ora nyare sapa Nabi Muhammad fi majaihi ing dalem gon sarene Kanjeng Nabi. Wa zinalan ngizini sapa Allah lahu maring Kanjeng Nabi fil hijrati ing dalem pindah hijrah ilal Madinah di maring Madinah. Wa amaran merintah sapa Kanjeng Nabi Ali ing Sayyidina Ali perintah ayah bita ingin to sare nginep bimat jai ing dalam don sare ni kanyi nabi. Wakalan dalu sopo kanyi nabi lahu maring sayidina Ali tasajja bibur dati. Tasajja. Tasajja gawe kemul siro Ali bibur bati kelawan kemul ingsun. Kowe kemulano nganggo kemulku. Painah mongko sak temne kelakuan iku layah lusa ora bakal berlangsung. Ilai kamaring sira apa amrun perkara takrahu kang sengit sapa surahu ing amrun. Sudahlah percaya, berselimutlah kamu dengan selimutku, maka tidak akan ada sesuatu yang akan mengkhawatirkan kamu. Wahamalan nengojo, wahamalan nejo sopal musyrikuna piro-piro wong musyrik. Bilwuluji kelawan nyerbu mlebu alaihi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ono wong musyrik wis rombongan sing wakil-wakil mau arep nyerbu daleme kanjeng Nabi. Lah kok ila Nabi lho. Fasahat monggo jerit-jerit sapa imra'atun wong wadon minat dari saking omah. Pakola ba'duhum li ba'din. Pakola mongko padha ngucap sapa ba'duhum setengah wong musyrik ba'li ba'din maring setengah. Wallahi innaha lasabbatun fil arab ayyatahaddatsu anna. Wallahi demi Allah. Anaha sakmene kelakuan kedadian ngene iki iku lasabatun yektine dadi apa pisuan fil arabi dalam wong Arab. Ini menjadi cacat besar bagi orang Arab, maksudnya ngono. Ayat tahat dasungin topo domong-omongan sopo wong Arab ana tentang kita. Wah, kalau sampai ada orang-orang perempuan tahu rencana kita, wah ini cacat besar ini. Kalau gitu gini aja. Anna tasawwarna lakitona ala banatil ami. Anna saat temennya kita iku tasawwarna gawe pager sopo kita lakitona ing piro-piro tembok ala banatil ami ngatasi piro-piro anak-anak paman. Wah taknalan ngerusak sopo kita siro hurmatina ing rahasiane kehormatan kita. Artinya bahwa ini nanti akan menjadi pembicaraan gencar kalau sampai ada orang tahu rencana ini. Wong cawedok-wedok itu pageri. Tetapi kok justru malah kita sendiri yang akan merusak penghormatan itu. Jadi khawatirkan orang laki-laki rombongan yang mau nyerbu kanjeng Nabi di khawatir kalau dituduh akan memperkosa orang perempuan. Wah itu harga diri jatuh, ini perjuangan bukan pemerkosaan. Mereka berusaha jangan sampai onangan. Maka delik-delik wabatulan sewengi-wengi sopo-sopo musyrikun iku mutarosi dina podo podo ngintip podo ndingkik sapa musyrikun alal babi ngatasi lawangi kanjeng Nabi disangin ceng pintune kanjeng Nabi. Makoro januli metu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal babi saking lawang duduraro wakodalan wus tangkep wis ngalap sapa Allah taala absarahum saking ing peningale wong kafir anhu saking kanjeng Nabi. Mata mereka ditahan oleh Allah sehingga tidak bisa melihat kanjeng Nabi. Pakoda mongko ngalap sapa kanjeng Nabi qabdatan. Pakoda mongko ngalap sapa kanjeng Nabi qabdatan ing sak gegem inturabin saking lebu. Wana sarolan banjur nyebaraken sapa kanjeng Nabi hu ing turab disebarno ala ru'usihim ing atase pira-pira sirae wong kafir, ulihim sekabehane ru'us, disebarkan kepada seluruh orang yang mengepung daleme Kanjeng Nabi. Wa madolan jembajur tindakan sapa Kanjeng Nabi wa ya Kanjeng Nabi. Wa madolan banjur tindakan sapa Kanjeng Nabi wa ya Kanjeng Nabi wa Abu Bakrin sertane Abu Bakar ilal ghori maring guwa. Wa sur. Palama asbahu mongko nalikane wis isu-isuan sapa kanjeng sapa wong musyrikun. Bangsa wis esuk saru. Mongko padha lumaku sapa musyrikun padha lumaku ilamat jaihi maring gun sarene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangsa wis esuk dideloki kamare Kanjeng Nabi lako fa'abasaru mongko ningali fa'abasaru mongko ningali sapa wong musyrik aliyan ing Sayyidina Ali karomallahu wajhah. Pakalu mongkot ngucap sapa wong musyrik lahum maring Sayyidina Ali. Wa aina sahibu. Loh. Pale awakmu. Ngono. Di dulurmu. Wa aina utawi kuwono endi ku sahibuka. Kancamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pampingi lak ning kene lho Muhammad lho kok saiki kare awakmu tok lan ning ndi Muhammad? Pakala mongko jawab sapa Sayyidina Ali, la adri. Raro aku turun lembur negara. Tenan mempanjen tidak menjadi sasaran. Mereka butuh ini kan menyerbu Nabi Muhammad. Fakta sau mongko podo nipak. Fakta sau mongko podo apa lek ngarani? Nurut tipak. Paku pak diturut. Apa jenenge fakta sawu mongko nurut ngruntut nurut sapa wong musyrik asarahu ing labet tipake Kanjeng Nabi didelok tipak tindakane Kanjeng Nabi iki kas anune apa jenenge jangkah-jangkae kan ketara diturut ae lah falamma balagu mongko nalikane wis teko sapa wong musyrik algoro ing guwa ra'au mongko ningali sapa wong musyrik ala babi ing atase lawange ghor padha ningali nasjal angkabut ing omah kemlandingan waqalu mongko ngucap sapa wong musyrik lauda kholahu lamuna mlebu sapa Muhammad ing ghor lamtan saj mongko ora bisa gawe omah lamtan sat ora bisa apa gawe sawang omah sapa angku butuh kemlandingan ala babi ing atase lawange algor ale akhire pamakasa mongko manggon sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem ghor lawasan kelawan telu minalayali saking pira-pira wengi dari gua tur itu tumak dimanuli rawo sapa Kanjeng Nabi al Madinah ing Madinah wes iku jam kurubika itu ceritanya seperti itu. Nah, kita teruskan sikap orang kafir yang lain. Wa idza tutla tatkalane wis diwacakaken alaihim ing atase wong kafir apa ayatuna pira-pira ayat ingsun ay Al-Qur'an tegese Al-Qur'an. Orang kafir itu kalau mendengar Al-Qur'an qalu mongko padha ngucap sapa ladina kafaru qad sami'na teman-teman wis ngrungu sapa kita maing barang kala kang wis ngucap bu ing masopo Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulak balik yang diomongnya menayat ayo wis krungu aku. Launa syak ulamuna karep sopo kita lakulna. Mongko yaktine bisa ngucap sopo kita mislah hadha. Yang sepadane iki-iki Quran. Nek gelem iso aku ngikut anu nek. Inhada kau tawi ki Al-Qur'an iku ila asatul awalin. Kejaba pira-pira dongengane wong dhisik-dhisik. Itu kan hanya mitos. Apa omongan ketok tular sing diomongne wong dhisik-dhisik. Ngono ae lah aku ngrangkum ngono pira suwene. Iso aku nek Qur'an. Aima hadza tikisora ana apa hadzal Qur'an iki Qur'an iku ilama kataba. Kejaba barang kataba kang wis tau nulis. Sopal awaluna piro-piro wong kang dhisik-dhisik kabeh rupane minal kososi saking piro-piro kisah. Cara Jawa niku lak dongeng. Kane wong dhisik-dhisik iku bangsane nenek sihir, bangsane ngono. Fiktif saja itu. No. Ruya yang diwayatakan apa An-Nadhr Ibnu Al-Harith. Saat temennya An-Nadhr Ibnu Al-Harith iku kharaja metu sapa Nadhr. Iku kharaja metu sapa Nadhr ilal Hirah maring tanah Hirah. Baldatun rupane negara Bikurol Kufati ana ing pira-pira desane Kufah. Paporono tajiron hale wong kang dagang. Westaro lan tuku sapa Nadhr tuku ahadisa kalilah wadimnah. Ing ceritane kalilah wadimnah. Kisah kuno. Wakanalan ana sapa Nadhr iku yak udu lunggu-lunggu sapa Nadhr cangkruan. Mal mustaziina sertane wong kang padha geguyu kabeh. Ya karo nang iki lho, aku oleh Quran seri anyar. Iki lho enek-enek kitab seri anyar Kalilah Wadinta. Wa wa utawi An-Nadhr iku minhum setengah saking mustaziin. Waya kera'u mongko moco sapa Nadhr Ibnu Al-Harith alaihi mengatasi mustaziin moco asatirul awalina ing bura-bura kisah fiktif dongengane bura-bura wong disik-disik kalau fursi kaya dini kisahi wong Persi warumilan kisahi wong Rum sodiwo bongso terus kisah-kisah kuno-kuno yang fiktif itu. Wakana lanana sopo Nadhr iku yasuk munyono sopo Nadhr anna hasak temene. Asatirul awalin iku misluma yaskuruhu Muhammadun. Iku misluma madani barang yaskuruhu kang nuturhu ing masopo Muhammadun kanyi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane min kososil awalin saking piro-piro kisai wong sing disik-disik. Ceritane Musa, ceritane Fir'aun, ceritane Nabi Nuh, dongengan-dongengan mulai. Wa isnadul qauli, utawi nyendhekaken lafal qaul, lafal qola, ilal kuli maring sekabene wong kafir, ma'ana qaila sertane sak temene sing ngucap wa ya al-qail ku An-Nadhr, Nadhr Ibnu Al-Harith. Wong sing ngucap mek Nadhr tok kok dianggep wong kafir kabeh muni ngono iki piye? Ana apa kok iso ngono mergo lima anahu. Lima krana barang anahu sak temene Nadhr iku kana ana sapa Nadhr iku raisuhum raisahum dadi penggedine mustaziin wa qadi lan kang dadi qadine pengulune mustaziin. Waladhi wa huwa utai Nadhr iku aladhi wong yakuluna kang padha niroake ucapan sapa wong kafir bikoli kelan ucapane Nadhr waya dunalan padha nampa sapa mustaziin wong kafir bila iki kelan pendapate Nadhr walaupun ucap itu Nadhr sendiri tapi ucapan Nadhr ini ditirukan oleh banyak orang Dan pendapatnya Nadhir itu diamini, diiyakan oleh banyak orang. Baik. Ada lagi kisah mereka yang lain. Wa'il qalu lantar kalane podo ngucap sapa wong kafir. Dungo deh. Karena merasa benar tadi. Wa'il qalu lantar kalane podo ngucap sapa wong kafir. Allahumma do Allah. Ingkana ramun ono nopo hadha iki agomo utawa kitab Quran. Ay Allah ditegese perkara yakulu kang ngucapu ing hadha sopo Muhammad tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yo hadha iku al-haqqo bener. Yo lafal al-haqqo bin nasbi kelawan diwaca nasab. Khobarukana dadi khobarekana. Batakolat lan mlebu apa huwa lafal huwa fil fasli krono kanggo fasol. Ingkana hadzal haqqo. Boleh gak dikai huwa, ada kemungkinan lafal al-haqqo itu yang menjadi syar'ilahnya. Gak diberi fasol huwa. Ingkana hadza huwal haqqo. Ini indika saking ngerasa panjenengan, Pak Amtir mongko mugi ngudani. Dan ini paringi udan. Dan itu diudani udola. Dan ini pengudani. Apa lafal udan, oleh ngudani udol. Pak Amtir mugi paring udan. Panjenengan alai-alai ngatasi kita hijarotan ing watu minasamae saking langit. Sekati. Karena merasa benar sudah. Ungkubatan krono dadi hukuman. Dadi siksaan hukuman ala ingkarina ingatasi oleh ingkar kita. Kalau memang apa yang dibawa Nabi Muhammad itu benar dan kita gak percaya ini menjadi kesalahan besar, maka kami siap dihukum. Ono. Tunggale wong. Jowo-jowala. Dusane sak pira tak tanggung. Jane kok. Wis ah, manut aku. Perkara mlebu neraka kok aku sing ngurus. Ya. Awi iti utawa mungkin nekakan panjenengan naing kita biadabin kelawan siksaan alimin kang lara akan. Goyri hijaroti sakliane dan watu. Tapi panjenengan le ajeng dihukum liane. Jenenge wong Jawa ngarani mandi unine dewi. Sing muni ngono kuwi Nadhir ya. Kala ngucap hu ing ucapan sapa Nadhir. Nadhir bin Al-Haris mang istizaan krana ngeguyu nenyek. Waqat asara. Lah, akibate apa? Mandi une dhewe. Waqat asar lan teman-teman wis menawan, menahan, menangkap hu ing Nadhir sapa alime kedat. Sahabat Miqdad yauma Badir ning dalam perang Badar. Pakota lamangka mateni hu ing Nadhir sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu perang Badar. Alqala utawa ngucap hu ing ucapan Allahumma kuwi sapa Abu Jahal. Ada yang mengatakan bahwa yang berkata Allahumma itu Abu Jahal sendiri. Apa akibatnya? Yo mandi tenan bakot zabaha. Lan teman-teman wis nyembelih wong Abu Jahal sapa Ibnu Mas'ud yauma Badrin ing dalam perang Badar. Tuh. Karena mereka sendiri yang berdoa seperti itu. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini bisa dipakai semacam perbandingan. Selama memang benar-benar di dalam satu lingkungan itu masih ada orang soleh, maka azab Allah tidak akan datang di situ. Wa makana nora ana sapa Allah Gusti Allah iku liyo adiba. Dalapun yen to nyiksa sapa Allahumma ing wong kafir wa anta hale utawi sira Muhammad iku fi ing dalem tengah-tengah wong kafir. Aila yaf'alu tegese ora gawe sapa Allah Gusti Allah. Ya ulail kufari kalan mengkono-mengkono pira-pira wong kafir ora gawe azabal istisoli. Ing nyiksa ente-entean. Azabal istisol itu siksaan yang habis akar-akarnya. Gak akan datang siksaan yang model begitu. Madama selagi ini sih tetap sapa sayyiduna Gusti kita Muhammadun rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiron isih tetep iku hadiron hadir paham sertane wong kafir selama kanjeng Nabi masih ada di tengah-tengah mereka tidak akan ada siksaan seperti itu datang ta'ziman krono ngagungaken lahu maring kanjeng Nabi wa'aidon dan lagi wa'aidon inna adatallahi sak temene kebiasaane Allah. Itulah Allah kebiasaannya seperti itu. Inna adatallahi sak temene adate Allah ma'a jamil anbiya sertane sekabiane pira-pira nabi. Al mutaqaddimin kang dhisik-dhisik kabeh. Iku lam yu'adzib ora kersa nyiksa sapa Allah ahla qaryatin ing siji penduduk desa. Ila badaan yakhruja. Kejaba sausi ento wis metu, wis miyos sapa rasuluhum utusane ahli Korea. Indah saking Korea. Nabi-nabi dulu juga gitu. Jadi kalau sudah keluar baru siksaan itu datang. Sama kana kaya oleh ono. Apa maiku fi haqqi Hudin ing dalam haqqi Nabi Hud wa sholeh lan Nabi sholeh wa lutin lan Nabi Lut. Nih. Kalau Rasulullah sudah meninggal gimana? Wa antafihim. Itu ada sebagian ulama mengatakan wa antafihim itu dengan cara banyak baca sholawat. Karena kalau ada orang baca sholawat, Rasulullah hadir. Pemakan Allah mu'adzibahum. Pemakan alam orang-orang sapa Allah Gusti Allah iku mu'adzibahum. Kok arep nyiksa wong kafir iku ora. Pemakan alam orang-orang sapa Allah Gusti Allah iku mu'adzibahum. Kang nyiksa wong kafir. Bahwa mu'alih itu wong kafir iku yastaghfiruna gelem jaluk ngapura sapa wong kafir. Maka dari ayat ini ada yang memberikan kesimpulan apa penangkal siksaan Allah hanya dua yaitu sholawat dan istighfar. Apabila kamu benar-benar banyak baca sholawat dan hadir di hadapan Rasulullah merasa mengagungkan Rasulullah dan kamu mau membaca istighfar mohon ampunan kepada Allah. Maka siksaan itu tidak didatangkan oleh Allah. Aywa makana seora ono. Aywa makana tegi seora ono sopolo gusoloiku mu'adzibaha ula'il kufari. Ora ono sopoloiku mu'adzibaha ula'il kufari kang nyekso mengkono-mengkono wong kafir. Wahum hale utawi wafi manikus ing dalam wong kafir mukminuna atau pira-pira wong mukmin yastaghfiruna kang padha njaluk istighfar sapa wong mukmin. Lho. Ku rumuse ngono kuwi tamenge siksaan. Ya ana krana sak temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku lama kharaja nalikane miyos sapa kanjeng Nabi Lama koro janani kane miya sopo kanya Nabi mimak kata saking Mekah. Bako mongko isi tetap dihaing dalam Mekah sopo man wong Islam. Lamia stati kang ora kuasa sopo man alijiro tak ijiro mimak kata saking Mekah. Rupane minal muslimina saking buru-buru wong Islam. Jadi selama orang itu masih ada yang mau baca istighfar di suatu lingkungan, apalagi juga masih banyak yang membaca sholawat, maka siksaan itu tidak akan dihadirkan oleh Allah di suatu lingkungan. Ini ayatnya. Makanallahu bi'adzibahum wa antafihim wa makanallahu mu'adzibahum wahum yastau. Malahum Allah yu'adzibahumullah wa hum yasudun. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillah ya jima'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fiddunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzu bika minasy-syarri kullihi ya man yatiru khairu kullu. Allahumma ya waliyyu ya hamid ya mubiyyu ya mu'id ya rahim. Ya wadi aghnina bi halalika haramika bi fadlika man siwaka bi fadlik syati bi rahmatika ya rahman kepada tina fit sana bila akhirat ya sana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio jump. Sudah kita ikuti. Mudah saja. Kajian tafsir Al-Quran murah lagi. Karya Imam Nawawi Al-Albani. Bersama K.H. Imran Jamil dari Jombang, Jawa Timur. Simak dan ikuti.